Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatih fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan masalah yang kedua dari bab yang ke-9 tentang perkara-perkara najis yang ada dalilnya. Benda-benda najis yang ada dalilnya tentang najisnya benda tersebut. Yang pertama, ini yang sudah kita baca, yaitu baulul adami wa adhiratih wa qai'ihi. Yang pertama adalah air kencing manusia dan tinjanya. Dan ini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Para ulama ijma sepakat tentang najisnya dua perkara ini, kotoran manusia, baik air kencingnya maupun tinjanya. Sebagaimana yang sudah kita baca dalil-dalil tentang hal tersebut. Hanya saja untuk air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, itu baru minum air susu ibu. Air kencingnya itu najis, kan, tetapi cara mensucikannya adalah cukup untuk diperciki. Itu yang disebut dengan najasah mukhaffafah. Adapun yang lainnya, dari semua air kencing manusia adalah najis dan cara mensucikannya sama. Kemudian, untuk muntahan manusia, di sini penulis tidak membawakan dalilnya. Apakah muntahan itu najis atau tidak? Tidak disebutkan dalilnya di sini. Dan ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat najis, seperti yang dicantumkan atau yang disebutkan dalam bab ini atau dalam kitab ini. Sebagian ulama berpendapat tidak najis. Yang berpendapat tidak najis itu adalah karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya muntahan. Adapun dalil yang dijadikan dasar tentang najisnya muntahan manusia, itu hadisnya dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi SAW beliau bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyatawaddo. Barang siapa yang muntah atau mimisan atau ru'af. Ru'af itu muntah tapi muntah yang kecil. Kalau anak kecil itu apa? Rumoh. Kalau orang gede apa? Asep ya. Nah, itu ru'af. Saya enggak tahu bahasa tepatnya apa. Rumoh lah kalau anak kecil lah ya. Ya muntah tapi muntah kecil. Atau keluar air mani fal yatawaddo, maka berwudulah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini yang dijadikan dalil sebagian ulama tentang muntah itu najis. Tetapi hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan Syekh Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam dhaif Abi Dawud. Karena itu hadis yang dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian hadis Abu Darda. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad, yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallam qa'a, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau muntah dan beliau berwudu. Hadis ini sahih. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan tentang muntahnya apa tentang najisnya muntahan. Demikian juga bukan sebagai dalil tentang muntah itu membatalkan wudu. Karena hadis ini adalah mujarradu fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semata-mata fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah bagi umat untuk mengikutinya. Sunnah bagi umat untuk meneladaninya. Tidak bisa dikatakan wajib, tidak bisa dikatakan itu khusus untuk Nabi, tapi sunnah. Itu hukum asal dan itu kaidah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalil di situ menunjukkan tentang wajibnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi, tapi murni semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi umatnya itu adalah sunnah untuk mengikutinya. Sehingga orang muntah itu tidak batal wudunya, tapi sunnah untuk wudu. Sehingga hadis itu juga tidak menunjukkan tentang najisnya muntahan. Dan Nabi SAW, kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, tidak mengatakan mantaqoye afalita Allah, barang siapa yang muntah berwudulah. Tapi tidak mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, Allah alam, pendapat yang rajih dari pendapat para ulama adalah yang menyatakan bahwa muntahan manusia itu tidak najis. Athani yang kedua. Ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kul. Yang kedua adalah darah yang dialirkan dari hewan yang halal dimakan. Darah yang dialirkan itu darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan. Nah, di sini dikatakan oleh penulis bahwa termasuk najis itu adalah darah yang dialirkan, darah yang mengalir. Seperti ayam. Ayam ini kan hewan yang halal untuk dimakan. Ketika disembelih kan airnya apa darahnya itu kan ngalir. Nah, darah yang ngalir itu dikatakan di sini najis. Kambing, hewan yang halal dimakan. Ketika disembelih darahnya ngalir, darahnya keluarlah, darah itu dikatakan najis. Unta, sapi, dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang halal dimakan, darahnya yang dialirkan itu dikatakan najis. Ammad damul ladzi yabqa fil lahmi wal uruq. Adapun darah yang tetap ada di dalam daging, wal uruq dan urat, pembuluh darah. Fa innahu tahirun, maka sesungguhnya tahir, suci. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, awdaman masfuhan, atau darah yang dialirkan. Al-An'am ayat 45 wa 145. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunsabu, yaitu darah yang dialirkan dan dituangkan. Masfuhan, daman masfuhan, darah yang dialirkan, yang dituangkan. Dikatakan di sini darah yang dialirkan, dari darah hewan yang halal dimakan, itu adalah najis. Adapun yang tetap berada di dalam daging, atau yang tetap berada di tulang, atau yang tetap berada di pembuluh darah, tidak sampai keluar, tidak sampai menetas, tidak sampai mengalir, itu suci, tidak najis. Nah, tentang darah, apakah itu najis atau tidak? Ini juga ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa darah yang dialirkan itu adalah najis. Apakah itu darah hewan atau itu darah manusia atau yang lainnya? Sebagian ulama berpendapat darah itu suci. Darah itu tidak najis. Sawa'un kana masfuhan aw ghairu masfuhin. Sama saja apakah itu darah yang dialirkan atau darah yang tidak dialirkan. Bahwa darah itu suci, tidak najis. Itu pendapat sebagian ulama. Dan yang rajih dalam hal ini, Allah alam, bahwa darah itu tidak najis. Selain darah haid dan nifas yang akan kita baca nanti. Apakah itu darah manusia atau darah hewan yang dialirkan atau yang tidak dialirkan, itu suci. Itu tidak najis. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa nas. Adapun dalam surat Al-An'am 145, yang lengkapnya ayat tersebut adalah qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yata'amu illa yakuna maitatan aw damman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Katakanlah, saya tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepada saya diharamkan untuk memakan bagi yang memakannya, kecuali apabila makanan itu bangkai, atau darah yang dialirkan, atau daging babi, maka sesungguhnya daging babi itu adalah rijsun, kotor, najis. Ayat ini tidak menjelaskan tentang najisnya darah yang dialirkan. Tetapi ayat ini menjelaskan tentang makanan-makanan yang haram dimakan. Disebutkan di sini yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu haram. Kemudian darah yang dialirkan itu haram. Darah yang dialirkan itu adalah haram. Adapun darah yang tetap berada di dalam daging atau di dalam tulang atau ada dalam pembuluh darah, tidak sampai keluar, tidak sampai menetes, tidak sampai mengalir, itu halal. Oleh karena itu kalau kita makan daging, di dalam daging itu ada darahnya, atau kita makan atau memecahkan tulang yang sudah dimasak, di dalamnya ada darah ya, yang sudah membeku, yang sudah masak. Atau di rongga dadanya atau di bagian dalam kadang ada darah yang gumpal yang tidak sampai keluar, yang enggak sampai netes, itu halal untuk dimakan ya. Kadang kan ada di dalam daging, ada di dalam rongga atau di tulang atau pembuluh darah ada gumpalan darah, itu halal untuk dimakan karena tidak sampai keluar, tidak sampai mengalir, tidak sampai menetes. Tapi yang sudah keluar ketika nyembelih hewan kemudian keluar darahnya, itu yang haram. Itu haram yang kadang itu dijual, yang orang nyebut apa itu istilahnya didih, itu haram. Tetapi tidak semua yang haram itu adalah najis. Kalau semua yang najis itu haram dimakan, tapi tidak semua yang haram itu adalah najis. Untuk menunjukkan bahwa itu najis harus ada dalil yang menunjukkan najisnya. Jadi tidaklah semua yang haram itu najis. Tidaklah haram itu menunjukkan bahwa itu najis, tidak. Tapi kalau yang najis itu pasti haram. Semua yang najis haram dimakan. Tetapi yang haram dimakan tidak mesti najis. Ya. Banyak barang-barang yang haram dimakan tapi suci, tidak najis, banyak. Karena enggak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Demikian juga darah. Di dalam ayat ini menunjukkan tentang darah itu haram. Adapun firman Allah di akhir ayat, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya adalah najis. Domirha fa innahu, domirha kata ganti ha itu kembalinya kepada lahmul khinzir. Nah, daging babi itu haram dan najis. Bukan najisnya bukan karena daging babi haram, tidak, tapi karena ada dalilnya yang menunjukkan najisnya, yaitu fa innahu rijsun, domirha kembalinya kepada lahmul khinzir. Maka sesungguhnya daging babi itu adalah rijsun, najis. Daging babi haram dimakan dan najis. Karena ada dalil yang menunjukkan najis. Sehingga fa'innahu domirha itu tidak kembali kepada darah. Ya. Kemudian diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa darah itu tidak najis, diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang disebutkan di dalam hadis tersebut, anna rajulan minal muslimina qama yusalli yaqla'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faja'a rajulun minal musyrikin faramahu bisahmin fawada'ahu fi fanaza'ahu yaf'alu dhalika thalatha marratin. Al hadis bahwasanya ada seorang dari kaum muslimin yang salat sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian datang seorang musyrik. Orang musyrik ini melempar orang yang sholat tadi dengan panah dan mengenainya. Kemudian orang tersebut mencabut anak panah yang mengenainya sampai 3 kali. Dicabut, terus dilempar lagi, kena lagi, cabut lagi, sampai 3 kali. Dan orang ini tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai dalam keadaan darah mengalir. Dalam keadaan darah bercucuran. Sholat sampai selesai. Tidak membatalkan sholatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa darah, dan itu darah mengalir, darah itu tidak najis. Dan tidak membatalkan sholat. Kalau seandainya darah itu najis, maka sholatnya batal. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Dan kalau seandainya darah itu najis, Nabi SAW tentu akan menjelaskan tentang najisnya darah. Karena saat itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ada penjelasan tentang darah itu najis. Ternyata Nabi SAW tidak menjelaskan. Dan tidak mungkin, mustahil, Nabi SAW tidak menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan penjelasannya. Karena sebagaimana disebutkan dalam kaidah takhirul bayan fi waqtil hajah ma yajuz, menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu enggak boleh. Dan tidak mungkin Nabi melakukan hal itu. Menunda penjelasan padahal saat itu dibutuhkan. Dengan Nabi tidak menjelaskan saat itu berarti menunjukkan. Ya. Tidak butuh penjelasan, menunjukkan bahwasanya darah itu tidak najis. Kalaupun Nabi SAW tidak tahu, seandainya Nabi tidak tahu, waktu itu adalah waktu zamannya turun wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Tetapi Allah tidak menurunkan wahyunya, menjelaskan tentang najisnya darah dan membatalkan. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa darah itu laisa binajasin. Kama annahu la yunqidul wudu. Darah itu tidak najis. Sebagaimana bahwa darah itu tidak membatalkan. Kalau seandainya darah itu najis, tentu sahabat tersebut akan membatalkan sholatnya. Dan Nabi SAW akan menjelaskan. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan, mazal al-muslimuna yusalluna fi jirohatihim, dulu kaum muslimin itu terus melakukan sholat dalam keadaan mereka luka-luka. Mereka luka mengalirkan darah, tetap mereka sholat. Dan kalau dikatakan darah hewan yang halal dimakan yang mengalir itu adalah najis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah memotong hewan. Kemudian beliau terkena darahnya. Fa kharaja min haddam wa lam yatawaddo. Keluar hewan itu darah mengenai Ibnu Umar dan beliau tidak berwudu. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan diriwayatkan oleh Abdur Razak. Sehingga dengan hal ini bahwa pendapat yang rajih darah itu tidak najis. Sebagaimana dalam kaidah itu disebutkan al-aslu fil asya atau hara itu kaidah. Asal segala sesuatu itu adalah suci. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya, kembali ke hukum asal, suci. Kalau ada dalil yang menunjukkan najisnya, baru katakan najis. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti merajihkan tentang sucinya darah, tidak najisnya darah. Demikian juga Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah juga merojihkan tentang tidak najisnya darah. Asy-Syaikh Siddiq Hasan Khan, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nahlul Athar dan dalam kitabnya Sailul Jarar juga menyatakan tentang tidak najisnya darah, tentang sucinya darah. Demikian penjelasan tentang darah. Atsalitsu, yang ketiga. Baulu warautsu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kalhirat kalhirri wal fa'r. Yang ketiga dari benda-benda najis adalah air kencing dan kotoran semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Air kencing dan kotoran semua hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Seperti kucing dan tikus. Ini disebutkan contohnya kucing. Kucing itu hewan yang tidak halal untuk dimakan. Kotorannya najis. Tikus, hewan yang haram dimakan. Kotorannya, katakan di sini, najis. Dan semua hewan-hewan yang tidak halal dimakan. Adapun hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya, air kencingnya, dan tahinya, pinjanya itu tidak najis. Sehingga tidak semua yang dianggap kotor itu berarti najis, tidak. Sehingga najis itu adalah kotoran tertentu yang diwajibkan untuk dibersihkan. Wajib untuk menjauhi dan membersihkannya. Adapun kotoran yang di situ tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, tidak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan. Sahih taharatu bauliha wa rautiha. Yang sahih, yang benar, air kencingnya dan kotorannya, ya tinjanya itu tidak najis. Tidak najis artinya suci. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran unta, dan semua hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Sehingga kalau ada orang sholat, umpamanya, ada orang sholat, pakaiannya terkena kotoran ayam, ya sholatnya sah. Tapi bukan berarti kemudian tidak dibersihkan. Dibersihkan, ya. Apalagi kalau sampai baunya mengganggu. Kotoran, walaupun tidak najis, supaya dibersihkan. Tetapi itu tidak membatalkan sholat, dan sholatnya itu. Orang sholat pakaiannya terkena atau badannya terkena kotoran kambing, sholatnya sah karena itu tidak najis. Ini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, diantaranya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rahtan min uklin au urainatin padamu fajtawul madinah fa'amarolahum Rasulullah SAW biliqahin fa'amarohum ayakh ruju fayashrib fayashrobu min abwaliha fa'albaniha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa satu rombongan dari daerah Uqlin atau Urainah datang, yaitu datang ke Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk datang ke unta. mereka karena sebentar, satu rombongan dari Auckland atau dari Urena datang ke Madinah dalam keadaan mereka itu sakit, ya. sakit perut, sakit lambung. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka untuk datang ke Liqah. Liqah ini adalah unta yang banyak air susunya. Dan memerintahkan mereka untuk keluar untuk fayasrabu, untuk minum min abwaliha, air kencing unta wa albaniha, dan air susunya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Budau, dan Nasai. Supaya minum air kencing unta sebagai obat. Ya, karena air kencing unta itu termasuk obat. Dan air susunya. Ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu adalah tidak najis. Karena kalau itu najis, itu haram diminum. Walaupun untuk berobat, itu tidak boleh. Berobat dengan barang yang najis tidak diperbolehkan. Tapi Nabi memerintahkan untuk minum air kencing unta sebagai obat. Maka hadis ini adalah sebagai dalil tentang toharatu bauli ma yukalu lahmu. Hadis ini sebagai dalil tentang sucinya air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya. Bagaimana dikatakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Athar juga menyatakan tentang sucinya air kencing hewan yang halal untuk dimakan. Demikian juga kotorannya. Dan itu disebutkan di dalam beberapa hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan ketika orang harus sholat, dituntut untuk sholat, dan tidak ada tempat kecuali di situ adalah kandang unta, kandang kambing. Nabi menyatakan sallu ala marabidil ghanam. Salatlah kalian kandang kambing. Syekh bin Baz juga belum menyatakan tentang sucinya, tidak najisnya air kencing kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya. Adapun yang najis yang disebutkan di sini adalah kotoran dan air kencing semua hewan yang haram dimakan dagingnya. Ini juga pendapat sebagian ulama. Dalilnya tentang kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya itu najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar. Maka beliau memerintahkan saya untuk saya mendatangkan 3 batu. Maka beliau memerintahkan saya agar supaya saya mendatangkan 3 batu. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalits falam ajidhu. Maka saya menemukan 2 batu dan saya mencari yang ketiganya tetapi saya tidak menemukan. Fawajadtu, maka saya menemukan hajaraini 2 batu. Wal tamastu tsalits, dan saya mencari yang ketiga falam ajidhu, tetapi saya tidak menemukan yang ketiga. Fa akhadtu rausatan fa ataituhu biha. Maka saya mengambil kotoran hewan. Kemudian saya berikan kotoran hewan itu kepada beliau. Fa'akhadhal hajaraini wal qarrausah wa qala hadza rijsun. Maka beliau mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran hewan tersebut dan mengatakan hadza rijsun. Ini adalah kotor. Ini adalah najis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, diriwayat oleh Imam Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah, fawajadtu lahul hajaraini warausata himarin, dan kotoran keledai. kotoran hewan yang dimaksud di sini adalah kotoran keledai. Nabi buang air besar. Kemudian Nabi meminta diambilkan 3 batu untuk istinja. Ya sebagaimana sudah kita lewati pembahasan tentang istinja, boleh istinja itu baik karena buang air kecil atau buang air besar dengan batu dan yang semisalnya. Nah kalau batu, syaratnya itu 3 ya. 3. Makanya Nabi minta untuk didatangkan 3 batu. Tapi Ibnu Mas'ud hanya menemukan 2. Tidak menemukan yang ketiga, kemudian Nabi, Ibnu Mas'ud ngambil kotoran hewan. Kotoran hewan kering ini ya, bukan basah tentunya. Kering, sudah keras kayak batu. Diberikan kepada Nabi, batunya yang 2 diambil, yang 1 kotoran hewannya dilemparkan, dan Nabi menyatakan, hadaritsun. Dan kotoran hewan di sini adalah kotoran keledai. Karena ini kotoran keledai, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa keledai itu adalah hewan yang haram dimakan. Keledai itu hewan yang haram untuk dimakan. Kok sehingga kotorannya itu najis, karena itu Nabi katakan hadza rijsun. Nah, karena itu hadis ini dijadikan dalil bahwa kotoran hewan yang haram dimakan itu najis, baik air kencingnya maupun tinjanya. Walaupun sebagian ulama menyatakan, untuk menyatakan najis atau tidak najis, ada dalil yang menunjukkan najis atau tidak. Kalau ada dalil menunjukkan najis, najis. Kalau tidak, tidak. So, Al-Imam Asy-Syaukani belum menyatakan begitu. Ar-Rawi yang keempat. Yang keempat dari benda-benda najis. Al-Maitatu bangkai. Wahiyya ma mata hat anfihi. Min ghairi zakatin syar'iyatin. Al-Maitatu bangkai adalah hewan yang mati hatu anfihi. Hewan yang mati secara wajar, hatfu anfihi, min ghairi zakatin syar'iyatin, tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Ini bangkai. Jadi hewan yang mati, tapi matinya hewan itu tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syar'i. Juga yang tidak diburu dengan cara yang syar'i. Itu bangkai semuanya. Kalau yang diburu, ya, ditembak atau dipanah dengan cara yang syar'i. Baca bismillah, kemudian alatnya memenuhi syarat. Yang berburu juga memenuhi syarat untuk berburu. Dapat hewan, mati. Maka itu bukan bangkai. Demikian juga hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, yang memenuhi syarat penyembelihannya, itu bukan bangkai. Tetapi yang lainnya, yang matinya bukan karena diburu dengan pemburuan yang syar'i, bukan disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka itu bangkai. Mati ketabrak motor, mati ketabrak mobil, mati karena dicekik, mati karena jatuh, mati karena tertimpa sesuatu, itu bangkai. Walaupun baru mati, walaupun masih segar, masih mengalirkan darah, itu bangkai dan najis. Bangkai itu bukan hewan yang mati yang sudah mau membusuk, bukan. Walaupun sudah membusuk, ya, sudah bau, tapi itu matinya kan disembelih, ya itu bukan bangkai. Tapi walaupun baru mati, darah masih netes, tapi matinya bukan karena disembelih dan bukan karena diburu secara syar'i, ya itu bangkai dan itu najis. Bukan najisnya kalau sudah bau, enggak. Walaupun baru mati, itu sudah bangkai. Itu najis. Diqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, illa ayyakuna maitah, kecuali apabila, itu adalah bangkai. Dan dalil yang menunjukkan bahwa bangkai itu najis, itu adalah hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas tentang bangkai kambing yang mati, kemudian diseret diambil, sahabat diseret oleh para sahabat. Kemudian Nabi menyatakan hal aqattum ihabah fadzabag tumuhu fantafa'tum bih. Faqalu innaha maitah. Faqala innama haruma akluha. Kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Kemudian kalian samak. Kemudian kalian manfaatkan. Mereka menjawab, sungguhnya ini adalah bangkai. Nabi menyatakan tidak lain, bangkai itu haram memakannya. Adapun kulitnya diambil, kemudian disucikan dengan cara disamak. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ayyumaiha bin dubigha faqat tahur. Bangkai saja yang disamak, maka sungguh suci. Ini hadis sebagai dalil bahwa bangkai itu adalah najis. Bangkai itu adalah najis. Termasuk bangkai yang itu adalah najis, hewan yang masih hidup. Hewan masih hidup, kemudian sebagian anggota tubuhnya dipotong. Potongannya itu bangkai. Ya. Umpamanya ada kambing masih hidup, dipotong telinganya. Nah, potongan telinga itu bangkai, najis. Ada kambing, ekornya dipotong. Potongan ekor itu, karena kambingnya masih hidup, nih ekornya adalah bangkai. Dan itu najis. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi nyatakan, makuti aminal bahimati wa yahayatun fa mayyitun. Semua yang dipotong dari binatang ternak, binatang itu masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Itu najis. Tapi punuknya dipotong, potongannya itu bangkai. Haram dimasak, itu haram dimakan. Nah, termasuk bangkai, semua hewan yang haram dimakan, yang mati, itu bangkai. Walaupun disembelih, hewan haram disembelih, baca bismillah, bangkai. Ya. Najis. Walaupun disembelih, baca bismillah, diburu dengan baca bismillah, mati, tapi tidak. Atau hewan itu hewan yang haram dimakan, najis. Haram dimakan. Wa yustasna min dhalika maitatus samak wal jarad wa ma la nafsa lahu sa'ilah fa innaha tahiratun. Dan dikecualikan dari itu adalah bangkai ikan, wal jarad dan belalang, dan semua hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, fa innaha tahiratun, maka sunya bangkainya suci. Ya. Dikecualikan dari itu adalah bangkai ikan. Semua bangkai ikan itu suci. Belalang. Dan semua hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya. Semut. Dan yang lainnya dari serangga itu. Itu kan gak punya darah yang mengalir. Maka walaupun haram dimakan, bangkainya tidak najis. Masuk kisah. Bangkai ikan jelas disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi menyatakan tentang air laut, beliau katakan huwa tahuru mauhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci dan mensucikan airnya, halal bangkainya, sehingga tidak najis. Semua hewan yang hidup di laut. Kemudian belalang juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan demikian juga semua hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, termasuk lalat. Haram dimakan lalat, tapi bangkainya tidak najis. Baik, kita cukupkan sudah isa. Ah, pertanyaan belum kubaca lagi ini. Yang kemarin juga belum ya. Kumpulkan sampai banyak. Insya Allah nanti mau dikasih waktu, tadi lupa. Insya Allah pertemuan akan datang. Kita kasih waktu ya, untuk baca pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.